Elsa Safira. Ya. Untuk lagu yang ketiga. Ya, ketiga. Anda sudah dinanti oleh bintangnya Bandung. Oh. KDI 5. Ya. Kamu mau duel sama saya? Iya, ayo. Oh, ya. Master Bobby. Oke, mau lagu dangdut ya? Yuk. Reggae-nya sudah tadi dangdut ya, yuk. Mas ya? Yuk, ayo. Bang Bobby Deka. Elsa Safira. Yang cintanya terhalang dengan dunia kaca. Ini pulang ini tembak ya. Aku juga kasih hanya sebuah